Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang 5 pembagian isim yang perlu kita ketahui sebagai bekal dalam mempelajari ilmu nahwu. Isim berdasarkan jenis, jumlah, umum atau khusus, bertanwin atau tidak bertanwin, dan yang terakhir berubah atau tidak dapat berubah. Alhamdulillah kita telah membahas pembagian isim yang pertama dan kedua. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas isim ditinjau dari segi keumuman atau kekhususan.